Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wal akhlaqa wal arzaqa wal af'al. Walahu syukru ala isbagi ni'amihi adh-dhahirati wal batinati bil ifdal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi al-mukhtass bi husnil syama'il wa ala alihi wa ashabihi al-mausufina bil fawadhili wal fadail wa ala atba'ihi al-ulama al-amilina bima thabata anhu bid dalail. Amma ba'du. Sahabat bias yang semoga selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab Asy-Syama'il dari hadis nomor 1 hingga hadis nomor 15. Setelah kita membaca hadis-hadis tersebut, dapat kita simpulkan beberapa hal di antaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki tinggi ideal, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, akan tetapi lebih dekat dengan ketinggian. Dengan kulit putih kemerahan, rambut beliau sallallahu alaihi wasallam sedikit bergelombang, dan saat beliau meninggal, uban beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 20 helai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memiliki mulut yang relatif besar, dan kata para ulama itu menunjukkan akan kefasihan yang beliau miliki. Putih mata beliau pun ada sedikit warna merahnya. Sebagian sahabat mengatakan bahwa wajah beliau seperti bulan dalam bentuk dan pancaran sinarnya, bukan seperti wedang. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa wajah beliau tidak bundar 100% seperti bulan. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa wajah beliau tidak bundar 100% sebagaimana bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga seorang yang kuat dan perkasa. Dada beliau sallallahu alaihi wasallam bidang, luas. Persendian beliau besar, bahkan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam juga besar. Saat berjalan pun beliau berjalan cukup cepat, seakan-akan sedang berjalan menurun. Terkadang rambut beliau mencapai pundak, terkadang sampai pada daun telinga, dengan tumit yang tidak banyak dagingnya. Setiap orang yang memandangnya akan merasa sejuk dan bahagia. Demikianlah sifat-sifat yang bisa kita rangkumkan dari hadis-hadis yang dinyatakan sahih oleh sebagian ulama. Dan pembahasan sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan bermanfaat bagi seseorang ketika ia bermimpi atau saat di akhirat kelak. Jika ia melihat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-ciri tersebut, maka orang tersebut telah benar-benar melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, jika ada orang yang mengaku bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ciri-ciri yang disebutkan tidak sama dengan hadis-hadis sahih yang kita pelajari, atau orang tersebut hanya mengatakan saya bertemu Nabi dalam mimpi, beliau berbentuk seperti cahaya dan mengatakan perkataan seperti ini, maka kita katakan terhadap orang tersebut, ia tidak bermimpi bertemu Nabi. Bisa saja ia bertemu dengan setan yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Lalu, jika ada seorang yang bertanya setelah pembahasan-pembahasan yang kita lalui ini, bagaimana dengan sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang dhaif? Kita katakan bahwa sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang teriwayatkan dalam hadis dhaif tetap kita fahami, tetap kita hafalkan. Namun, kita tidak bisa memastikan kebenarannya 100%. Yang bisa kita katakan adalah kata mungkin, boleh jadi, atau bahasa-bahasa yang semisalnya. Dan sebagaimana telah lalu penjelasannya bahwa selain halal dan haram serta hukum-hukum agama, para ulama hadis sedikit memberikan kelonggaran dalam meriwayatkan hadis. Kemudian dalam pertemuan selanjutnya, kita akan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan cap kenabian yang berada pada punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuknya, apa wujudnya, di manakah tempatnya, dan apa warnanya. Al-Imam At-Tirmidzi memberikan judul untuk pembahasan tersebut dengan mengatakan Babu Maja'a fi Khatamin Nubuwah. Bab yang menyebutkan riwayat-riwayat tentang khatam atau cap kenabian. Dalam bab ini, Al-Imam At-Tirmidzi akan membawakan sekitar 8 hadis yang berkaitan dengan cap kenabian ini. Dari ke-8 hadis ini, 7 hadis dihukumi sahih atau kuat oleh sebagian ulama, dan 1 hadis yang lainnya dihukumi dhaif dengan 2 sebab yang menjadikan hadis tersebut dhaif. Untuk pembahasan rincinya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Akhukum fillah, Ratno di kantor Bimbingan Islam, Yogyakarta.